Rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ya mab'ad. Pemirsa Roja TV yang mendengar di Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah dalam pembahasan muamalah dari bab dari kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisar al-Muqni dalam pembahasan jual beli dan alhamdulillah kita telah memasuki babul khiyar dan beberapa pertemuan ke belakang pembahasan babul khiyar telah kita simak bersama dan kita pelajari. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan pagi ini bersama narasumber Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi hafizahullahu taala. Dan pembahasan ini kami berikan kesempatan bagi Anda juga untuk bersoal jawab dan bertanya terkait dengan permasalahan jual beli secara umum di line telepon 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Kita akan mulai dan kepada Ustaz Fadlul Fadlul Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد اخواني واخواتي في الله kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' al-Imam al-Hajjawi. Ini ringkasan dari kitab Al-Muqni' li Ibn Qudamah Syekh Islam bin Qudamah al-Maqdisi ulama besar dalam mazhab Hambali. Sampai pembahasan kepada khiyar yang selanjutnya, khiyar yang ketiga yaitu khiyar al-ghabat. Takro'i Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala As-salisu Iza ghubina fil mabi'i ghablan yakhruju anil adati wa biziyadatin najis wal mustarsil. Yang ketiga, apabila ghubina fil mabi'i yaitu penjual dicurangi dalam penjualan atau dalam jual beli, ghabnan yakhruju anil adah, yaitu satu bentuk kecurangan yang di luar dari adah, kebiasaan, atau dengan tambahan najis dan mustarsil. Baik. Khiyar yang ketiga dinamakan dengan khiyar al-ghaban. Bentuknya, bila seseorang tertipu dalam objek. Ya. Objek tersebut adalah as-saman wal-muthman. As-saman, harga. Uthman, barang. Ghamnan yakhrujul anil adah, dengan tipuan yang di luar kebatas kewajaran. Dengan bentuk biziyadatin najis, dengan menambahkan harga oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasulullah SAW mengatakan, wala tanajashu, janganlah kalian melakukan munajasyah, najas. Najas tersebut, bila ada orang membeli, sedang menawar barang yang akan diinginkannya, maka ada 1, 2, 3 orang atau 4 orang mengatakan, Pak, dia nawar 100 ribu. Pak, saya beli ya 102 ya Pak. Satu lagi, Pak, 105 saya siap beli. Pak, 110 saya beli. Padahal mereka tujuannya hanya untuk menaikkan harga. Sehingga orang yang akan beli tadi bilang, ya udah saya 110, gak apa-apa, saya setuju. Dia pengen 110, saya 110. Ya. Maka wallah ta'ala alam, ini masuk dalam khiyar al-ghaban. Bila telah terjadi akad dan dia beli, dia mengembalikan barang. Ternyata dia tertipu, harganya jauh dari harga biasanya, ya. Maka dia mengembalikan barang tersebut. Termasuk dalam kasus najis juga sekarang, apa yang dikatakan oleh orang-orang dengan jual beli followers. Followers like sekian dalam medsos, ya. Ini followers ini bisa diperjualbelikan. Sehingga yang like, yang suka sebuah produk atau sebuah barang menjadi banyak followersnya. Jadi banyak yang suka. Padahal dia beli dari orang lain. Ini wallahu ta'ala alam masuk bagian najis. Dia sebetulnya membeli orang ini untuk sini. Orang ini enggak suka, belum orang ini menyukai produk A. Tapi dibeli oleh si B dan dimasukin jumlah orangnya kepada produk B. Ini sama dengan najis. Dan Rasulullah SAW sudah mengatakan wala tanajashu, janganlah kalian melakukan najis. Maka jual belinya adalah jual beli yang diharamkan dalam syariat agama Allah Azza wa Jal. Berapa seseorang itu dikatakan tertipu dalam masalah harga? Ya. Di sini muallif mengatakan yakhruju anil adah, di atas kebiasaan. Ya. Beliau tidak menetapkan ukurannya berapa. Tapi menurut kebiasaan ini tertipu orang, kemahalan dia beli. Ya. Dia beli buku ini kemahalan ini. Ya. Siapa yang menentukan kemahalan tersebut dalam adah tadi? Ini yang dinamakan al-adatu muhakkamah. Kebiasaan merupakan tempat untuk menentukan keputusan dalam kasus perselisihan seperti ini. Ya, bisa jadi si penjual mengatakan, ah, enggak, itu harga biasa. Si pembeli mengatakan, ini kemahalan saya beli. Saya ingin kembaliin. Ya, si penjual itu enggak mau terima. Ya, itu harga biasa. Saya menentukan bahwa harga tersebut dia tertipu atau tidak. Dalam al-muallif mengatakan di sini, takhruju anil adah, keluar dari harga biasa. Tapi berapa selisih antara harga biasa dengan harga yang tertipu tadi dikembalikan kepada uruf. Menentukan uruf tadi ini dinamakan dengan khibrah, khabir, apresial, para penentu harga. Kalau para penentu harga, para berpengalaman dari benar ini mengatakan, ah ini mah tertipu, ini kemahalan harganya. Makanya kalau di pasar-pasar kaum muslimin dari masa ke masa, ada namanya Syekhul Ma'rid. Itu seorang yang mengerti harga dan dia jadi rujukan dan mengerti syariat Allah, duduk di pasar. Bila pembeli merasa tertipu, dia cuma sampaikan, Syekh, saya beli barang ini harga sekian. Dia menentukan tertipu atau tidak. Kalau tertipu, maka yang Syekh pasar ini, pemuka tokoh di pasar ini, dia akan panggil si penjual. Kalau penjual mamanya ngoyo segala macamnya, dia berhak mengusir si penjual itu dari pasar. Biasanya otoritas atau kebijak atau kekuasaan dari Syekh Al-Mar tersebut mutlak, tidak mengikat. Apapun yang dia putuskan, ya, maka keputusannya mengikat bagi si penjual dan pembeli. Ya. Di daerah atau di tempat yang tidak ada orang yang bisa menentukan tadi atau yang menjadi rujukan untuk menentukan harga tertipu atau tidak, maka sebagian para ulama dari mazhab Malikiyah, mereka menentukan dengan sepertiga dari harga pasar. Ya. Mereka berdalil dengan keumuman hadis Nabi SAW, as-sulus wa as-sulusu kasyir. Sepertiga, sepertiga itu banyak. Seorang dianggap tertipu bila dia beli dengan harga pasar yang lebih dari sepertiga, bukan dari harga modal. Ya, umpamanya buku ini modalnya sekitar 100.000 rupiah. Ya, dijual di toko di sekitar sini, umpamanya toko-toko sini ada yang jual 130, ada yang jual 135, ada yang menjual 125. Ya, berarti harganya antara 125 sampai 135. Dia menjual 140, itu 5.000 lebih mahal daripada harga pasar. Masih boleh. Kalau 145 sepertiganya umpamanya adalah sekitar 47.000, kalau dia jual umpamanya 200.000, ya, ini pembeli namanya tertipu. Ya. Ini menurut pendapat Al-Malikiyah. Dan ini lebih gampang untuk dipraktikkan, menentukan dia tertipu atau tidak di daerah yang tidak ada dia orang yang menjadi rujukan dalam menentukan harga tersebut. Wal mustarsil, kalau tadi biziatin najis, harga menjadi mahal karena ada beberapa orang yang menaikkan harga dengan tujuan tidak ingin membeli. Kalau mustarsil, orang yang beli dengan tanpa pikir panjang. Ya, baik umpamanya mungkin karena dia backgroundnya dari daerah, ya, di daerahnya umpamanya buku ini mahal sekali karena dia, karena buatan dari Timur Tengah, kemudian di kampung dia umpamanya bisa harganya 300an, dia lihat di rojak harga 200, langsung dibelinya, ya, padahal ini adalah di luar harga yang biasa, ya, maka ini juga dinamakan khiyarul ghaban. Andai umpamanya sampai dia dibawanya buku ke masjid, ngobrol-ngobrol umpamanya dengan teman-teman atau orang yang ada di masjid, dia bilang, berapa kau beli? 150, wah kemahalan. Saya kemarin belinya cuma 135 tadi. Ya, maka berhak dia untuk menarik selisih uangnya kepada si penjual tadi atau membatalkan akadnya, mengembalikan buku dan mengambil uangnya, karena ini adalah khiyarul ghaban di mana dia tertipu. Fadhil Syekh Nuwasil Ar-Rabi. Ar-Rabi khiyar at-tadlis. كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الراحة وإرساله عند عرضها. Yang keempat khiyar tadlis, yaitu seperti تسويد شعر الجارية وتجعيده, yaitu menghitamkan rambut jariah, yaitu budak wanita, وتجعيده dan memperbanyak atau mengumpulkan rambut tersebut. Yes. Atau jahit itu digulung, diikalkan, dikeritingkan. Nah. Karena biasanya Allah Ta'ala alam, ini penelitian para ulama dahulu, orang yang rambutnya keriting itu biasanya mempunyai tenaga dan kemampuan dalam bekerja lebih kuat daripada orang rambut lurus. Jadi subhanallah, Allah maha adil ya akhi. Antum tampan, antum cantik, ganteng, namanya rambut lurus, tapi kalau untuk bekerja tidak cocok. Kalau orang yang butuh bekerja tenaga kuat, semangat yang tinggi, dia tahu ini rambutnya ikal seperti anda melihat orang negro, itu punya kekuatan bekerja yang luar biasa, masya Allah. Wa jam'i ma'ir raha wa arsalihi inda ardiha, dan mengumpulkan air ar-raha. Raha di mana, padang pasir? Bukan, raha bukan padang pasir. Raha itu lubang. Tegokan. Itu himar. Raha itu apa namanya, kincir air. Wa arsalih inda ardiha, lalu kemudian dilepas, melepaskannya pada permukaannya. Ar-Rabi yang keempat, khiyar tadlis. Khiyar dia ditipu dengan penampakan yang tidak biasanya. Ya, ini sering dalam jual beli barang elektronik atau barang seperti mobil, seperti motor. Ya, sebetulnya mesinnya udah ada asapnya sih, asapnya udah putih. Biasanya kalau asap putih itu kan menunjukkan kondisi mesinnya sudah harus diganti atau harus ditukar. Mobilnya mesinnya udah putih. Ya, di sebagian daerah ada yang mengatakan, gimana cara menghilanginya? Biasanya kita kasih pisang, Ustaz. Dimasukin pisang, itu subhanallah, asap putihnya itu menjadi hilang. Menunjukkan mesin baik, tapi nanti setelah 5 hari pisangnya udah busuk, mesinnya rusak. Tapi mereka tujuannya itu ketika menjual. Ini namakan tadlis, ya. Menipu dengan menampilkan sesuatu tidak dalam kondisi sesungguhnya. Atau umpamanya mobil tabrak, ya, ditabrak dengan kecepatan tinggi. Biasanya keseimbangan mobil itu sudah hilang. Tidak jadi seimbang seperti awal lagi. Tapi bekas tabrakan itu dipoles, diketuk, dengan sebagainya macam, dan tidak dijelaskannya kepada si calon pembeli. Ya. Contoh tadlis, taswidi syadil jariah, seperti budak wanita kan diperjualbelikan. Kalau rambut budak wanita itu putih, berarti sudah tua. Ada yang mau beli lagi? Tidak ada. Ya. Maka di buat rambutnya jadi hitam, dicat rambutnya jadi hitam seolah kelihatan muda lagi dan ada orang yang mau beli. Wataj'idihi, dan dibuat rambutnya jadi keriting. Seperti yang anak kita jelaskan tadi, ya, kalau rambutnya lurus orang enggak suka. Ya, kalau untuk kebutuhan bekerja enggak suka. Tapi kalau rambutnya keriting, wah ini mantap, kerjanya kuat. Tenaganya, kesabarannya tinggi dalam bekerja. Wa jam'i, seperti itu tidak boleh. Andai itu terjadi, ya, hitam rambutnya sudah dibeli, setelah itu besok rambutnya memutih. Berhak dia mengembalikan barang dan mengambil uangnya, walaupun si pihak kedua tidak setuju. Atau rambutnya dikeritingkan, kemudian beberapa hari atau beberapa bulan setelah itu lurus rambutnya, ternyata rambutnya memang lurus, maka berhak si pembeli mengembalikannya. Wa jam'i ma'ir raha wa irsalihi 'inda 'ardiha. Ya, orang ingin beli kincir. Ketika dia diperlihatkan orang ingin belinya, air dikumpulkannya di atas sehingga kincirnya berjalan kencang. Airnya jalan kencang dan air air kincir kan tujuan naikin air kan? Ya, naikin air atau memutar kincir atau dengan air tadi, ya. Ketika ditampilkan seperti itu, tapi ketika dibeli oleh orang itu tersebut, airnya ternyata kecil, enggak muter lagi kincirnya, turbinnya enggak muter lagi. Ini bagian dari tadlis. Wallahu a'lam, cukup saya kira sekian. Baik, jazakumullah khairan. Pendengar dan pemirsa Wajah TV, demikian dua penjelasan terkait dengan beberapa bentuk kecurangan atau tipuan dalam jual beli. Dan untuk memperluas pembahasan, kami berikan kesempatan bagi yang bertanya di line telepon, silakan di 021-823-6543. Kita angkat untuk telepon yang pertama, silakan. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa akhi, di mana? Dengan Umar di Jambi, Pak. Pak Umar di Jambi, silakan. Silakan, Pak. Ini mau bertanya, tapi enggak bertanya masih dengan itu, boleh, Pak? Terkait dengan muamalah, Pak. Ini bagaimana hukum meminjam uang yang subhat? Baik. Misal seperti kita minjam uang dengan pengusaha rokok atau penjual minuman keras atau pengajar musik, hukum itu gimana itu, Ustaz? Pak Umar, maaf. Pak Umar minjam karena apa? Karena kebutuhan untuk biaya kebutuhan pokok atau membesarkan usaha atau untuk apa? Itu ada untuk usaha itu, Ustaz. Usaha, bukan untuk kebutuhan biaya hidup pokok kan ya? Bukan. Baik. Itu saja Pak Umar pertanyaannya. Itu saja, Ustaz. Ditunggu jawabannya Pak Umar. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, Allah Ta'ala alam, minjam uang dari orang-orang yang mendapatkan uangnya dari cara yang haram. Dijelaskan dari dulu tadi, seperti dari pabrik rokok, pekerja pabrik rokok, atau dari orang bekerja di bank riba dan lain-lain yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka bila bukan untuk kondisinya yang meminjam tadi adalah untuk kebutuhan biaya pokoknya, haram dia menerima juga. Ya, tapi kalau umpamanya dia pinjam untuk kebutuhan biaya pokoknya, umpamanya sewa rumah, sewa kontrakan rumah sudah 3 bulan enggak bayar-bayar karena memang pendapatan kurang, ya, boleh dia pinjam dan pun boleh dia tidak dia kembalikan. Atau untuk biaya uang sekolah anaknya, sudah 1-6 bulan biaya uang sekolah anak enggak dibayar, boleh dia pinjam dari mereka, ya, yang pemegang harta haram tadi, dan bahkan tidak dikembalikannya pun enggak masalah. Ya, begitu saja. Ya, insyaallah. Karena uang haram tadi untuk fakir miskin halal. Tapi dalam kasus Pak Umar tadi untuk pengembangan usaha, jangan. Nanti usaha Anda yang sudah ada tadi malah akan menjadi dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal kalau dia bercampur dengan uang yang haram. Tambahan sedikit dari Pak Umar, apakah sama hukumnya ketika pertanyaan yang senada di sini, seorang istri mendapatkan kebutuhan hidup dari harta suami yang tadi dikatakan syubhat tersebut? Ya, itu bukan syubhat, jelas haram ya, kejadian berliba dan minuman keras. Nah. Ya, bila seorang istri suaminya bekerja di tempat ini, hendaklah bertakwa kepada Allah, diingatkan terus suaminya. Ya. Dan status dia bila dia tidak mempunyai adapun nafkah diberikan suami dari pekerjaan yang haram tadi, kalau si istri ini tidak punya pemasukan lain, tidak ada orang tuanya yang memberikan nafkah untuk dia, atau saudara-saudaranya pun tidak bisa membantunya, ya, dan dia pun tidak ada usahanya yang halal, tapi sebagian istri, masya Allah, ada umpamanya, ada umpamanya yang jahit, nah, ada umpamanya yang bikin kue kuliner dan segala macam, nah, berarti dia bisa hidup dengan yang halal. Tidak boleh dia terima nafkah dari suami yang tadi, bahkan harusnya dia mengatakan kepada suaminya, "Mas, aku sayang kepadamu, berhenti kau dari yang haram, aku kasih kamu makan. Daripada kamu masuk surga, daripada kamu masuk neraka, hmm, dengan pekerjaanmu yang haram." Jazakallah khairah. Demikian Pak Umar di Jambi, dan pertanyaan yang sama dari pesan singkat, barakallahu fiik. Kami terima kembali, silakan via telepon di 021-823-6543. Taib, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Ya. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Umu, di mana? Saya Lilit di Subang. Ibu Mili di Subang, silakan. Silakan, Umu. Jadi begini, Ustaz. Nah. Saya sedang mengikuti sebuah arisan gitu, menjalankan program arisan. Jadi arisan ini berbentuk arisan barang. Iya. Apa? Arisan barang ya? Iya. Terus? Jadi, untuk sebagai ketua arisan itu kita diberikan komisi persenan, misalkan 10% dari harga barang, kemudian 5% dari harga barang elektronik gitu. Iya. Dan itu dibayarkan di akhir setoran. Hmm. Yang ketua ini ikut arisan juga. Bagaimana? Yang ketua arisan yang mendapat fee tadi ikut arisan juga. Boleh ikut, boleh tidak begitu? Ya, kalau ikut tidak boleh. Kalau ikut boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Secara syar'inya kalau ikut tidak boleh, karena dia mendapat. Karena mereka akadnya kan pinjam meminjam. Kalau si yang tadi dapat fee dari penjual barang, ya, ini kan bukan haknya dia, tapi hak orang yang membeli. Hak yang beli kan bukan dia, tapi adalah para anggota yang peserta tadi ikut. Kemudian arisan barang ini dibayarkan dengan uang atau masing-masing bawa barang? Dibayar dengan uang, Pak Ustaz. Berarti akan berbeda jumlah arisannya per waktu. Iya, tergantung barang yang diambil, karena dalam setiap kelompok barangnya boleh berbeda begitu. Iya, kalau berbeda harganya berbeda kan ya? Betul, betul, betul. Berbeda harganya berarti utang piutangnya ada tidak sama. Iya. Tidak sama berarti tidak diriba, Ibu. Iya, tidak diriba. A, ketika A dibelikan barang tersebut, harganya masih umpamanya 1 juta, dibagi 10 peserta, berarti masing-masing memberikan 100 ribu, meminjamkan kepada A 100 ribu. Ketika untuk nanti giliran si F, harga barang tadi sudah menjadi 1 juta 300 ribu. Berarti si A yang berhutang 100 ribu tadi, dia membayar 130 ribu. Ada pertambahan, dia berhutang 100 ribu, dibayar 130 ribu, pertambahan 30 ribu, maka ini adalah riba. Bukan begitu, Pak Ustaz. Jadi ini sistemnya berbeda, sangat berbeda begitu. Bagaimana bedanya? Jadi contoh misalkan ya, dia mengambil barang harganya nilainya 300 ribu untuk 5 bulan. Dia tetap membayar seperti itu. Tidak ada lebihnya sama sekali begitu. Walaupun harga barang naik? Iya, karena memang sudah disepakati di dalam sebuah buku jika harga barang itu begitu, karena memang harga jualnya dengan harga arisan sama begitu. Kalau sama harga barangnya tidak ada masalah. Walaupun tidak ada masalah selama harga barangnya sama, demikian saja. Kalau perihal komisi untuk ketua arisan bagaimana, Pak Ustaz? Tidak ada komisi untuk ketua arisan. Dia kalau mau minta fee kepada para peserta jasa pengelolaan, di administrasi tetap tanpa ada pertambahan. Kan, jadi begini, perusahaan ini dia tujuannya mau membantu masyarakat untuk tidak terlilit kredit barang begitu. Iya, sekarang kredit barang juga namanya. Iya, ketika dia dapat, sedangkan dia pertama dapat, sisanya belum dia bayar, kan kredit dia. Walaupun harga barangnya sama dengan harga jual begitu. Enggak ada masalah. Karena barang yang dijual pasti dinaikin harga daripada harga cash. Iya atau tidak? Perusahaan ini menjual barang tersebut sama dengan harga cash, Pak Ustaz. Ya udah, nggak ada masalah kalau seperti itu juga. Ah, begitu. Tapi tetap namanya jual beli tidak tunai. Jual beli tidak apa, Pak Ustaz? Tidak tunai. Tidak tunai, jual beli kredit juga. Oh, iya. Cukup. Begitu. Bagaimana, Om, ada tambahan yang lain? Iya. Jadi komisi untuk ketua tidak diizinkan, tidak kecuali diizinkan. Ada kecuali pengecuali. Mereka mengizinkan, semua para peserta mengizinkan, sudah ambil itu upah sebagai imbalan mengelola. Ya. Karena kan yang membeli adalah para peserta. Nah. Betul. Iya, kenapa Anda yang dapat komisi? Yang memberikan perusahaan, Pak Ustadz, memberikan apresiasi begitu, karena menolong. Iya, harusnya kan komisi buat si pembeli. Anda kan yang perantara saja. Maka seluruh apa yang Anda dapatkan adalah milik para pembeli. Oh. Kecuali mereka ridho. Oh, begitu. Walaupun si pemilik, pengelola tidak ikut arisan, Ustadz? Walaupun tidak ikut arisan. Hukumnya bagaimana, Pak Ustadz? Apa? Maksudnya hukum untuk si ketua arisan ini bagaimana? Sampaikan kepada peserta semuanya, saya dapat komisi. Harusnya barang ini lebih murah, karena ada komisi. Iya atau tidak? Semua peserta sudah tahu begitu. Kalau mereka ikhlas, tidak ada masalah. Ya. Tapi tahu bukan berarti ikhlas. Iya. Minta keikhlasan mereka, pernyataan mereka bahwa komisi untuk saya. Karena harusnya komisi untuk pembeli lah. Dengan demikian barang akan lebih murah. Mm-mm. Tapi karena diambil oleh perantara tadi, si pengelola, maka barang harganya tetap. Demikian. Jadi kalaupun saya jalankan tidak masalah jika anggota ikhlas begitu ya Pak Ustadz? Iya. Baik, cukup ya Ibu Mili. Demikian. Baik, kalau demikian, ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Kita terima kembali pertanyaan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang bertanya di line telepon 021-823-6543 dalam pembahasan muamalah dari kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisar al-Mughni. Iya, halo. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Ibu Wasi di Bau-Bau, Pak. Baik, silahkan. Barakallahu Ibu. Penukaran uang lama dengan ditukar dengan uang baru. Uang lama itu sudah tidak laku maksudnya, Ibu? Iya, uang yang sudah tidak dipakai untuk di transaksi jual beli. Iya, terus? Terus ada yang menawarkan untuk ditukar dengan uang yang masih berlaku, tapi ada penambahan. Nah, seperti uang 100 lama ditukar menjadi mungkin bisa ada ketambahan menjadi 1000 atau lebih. Maksud saya bagaimana hukumnya dalam syariat, Pak Ustaz? Baik, saya jelaskan. Baik. Ya, itu saja pertanyaannya. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Uang yang sudah dibatalkan peredarannya oleh negara dan di bagian-bagian yang berkewenang dalam hal ini, maka dia bukan uang lagi namanya. Ya, dinamakan dengan uang mengkotik, sudah tidak beredar lagi, tidak laku lagi, makanya mau bukan uang. Buktinya kalau dia belanja sekarang, orang enggak ada yang mau terima. Nah, Anda namanya pakai uang terbitan tahun 65, beli sekarang, enggak ada orang mau terima, itu sebagai penukaran barang. Ya, maka dia bukan seharusnya uang. Ya. Dengan demikian boleh ditukar dengan rupiah walaupun lebih tinggi. Ya, Allah Ta'ala alam. Yang dilihat adalah nilai sejarahnya lagi, atau nilai keautentikannya dan nilai sejarahnya yang dilihat oleh orang. Dan jual belinya sah ya, Ustaz? Sah, walaupun lebih mahal daripada nominal yang tertera pada uang lama itu. Nah, baik, jazakallahu khair. Demikian, Umu, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali Sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat, ya. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa umur di mana? Dengan Pak Dulu. Baik, mohon maaf terputus suaranya, terputus-putus. Mungkin bisa mencari atau bergeser sedikit dari tempat yang umum sekarang untuk mendapat sinyal yang lebih baik. Iya, Pak. Baik, dengan siapa di mana? Dari Elfas Dulu. Baik, Ibu Elfas, silakan. Iya. Saya ini katanya yang wajib. Halo. Mohon maaf, halo? Mungkin suaranya belum terdengar dengan jelas. Khawatir kami salah dalam memahami. Tapi mungkin dicoba lagi nanti di telepon, ya. Silakan di 0218236543 bagi pendengar yang lain atau Ibu Elfas. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Fikrawan di Malang. Silakan Pak Fikrawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menanyakan zakat dari usaha sewa menyewa. Misalnya saya punya sewa perusahaan sewa menyewa mobil. Begitu mendapat kan saya beli mobil dulu, lalu dalam satu tahun keuntungan dari sewa itu sudah mencapai halunya. Nah, apakah harga mobil itu dimasukkan di perhitungan zakat atau hanya hasil sewanya itu saja apabila mencapai haul? Begitu Ustaz. Baik, jazakallahu khair. Baik, itu saja Bapak? Iya, hanya itu. Baik, jazakallahu khair Pak. Kita akan simak jawabannya. Ya, jazakallahu khair. Inna maka dengan zakat amwal mustaqallah. Yaitu harta UN didapatkan dari manfaat tersebut dalam bentuk uang. Maka zakatnya adalah zakat uang. Tidak ada zakat mobil. Ya, kecuali mobil tadi dijual belikan showroom umpamanya, maka ini dia zakatnya adalah zakat jual beli. Dimasukin harga mobil tadi walaupun belum laku. Tapi kalau aktivitas kegiatan usahanya adalah hanya menyewakan, mobil tidak dijual, ya, maka zakatnya adalah dari uang hasil yang terkumpul tadi sampai sinisab dikeluarkan. Baik, jazakallah khairah. Demikian Bapak, atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Tabarakallah fiik. Kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz dari pendengar kita di Cirebon, bagaimana membeli produk yang bersistem MLM, tapi kita tidak ikut sistem tersebut, tidak mengambil poin, hanya beli barang harga reseller saja. Wallah ta'ala alam. Yang dijelaskan oleh para pakar ekonomi seperti Dr. Sulami, kalau saya tidak salah, dalam buku beliau tentang qadaya fi sadr islami, beliau menjelaskan bahwa harga sesungguhnya dari barang yang dibuat dan yang dijual belikan dengan sistem MLM itu harga realnya jauh lebih tinggi daripada barang yang dijual belikan dengan cara distribusi biasa, karena mereka masukkan harga tersebut untuk bonus-bonus tadi. Otomatis orang ingin membeli barang di MLM tadi, kalau dia temukan barang yang sama di sistem biasa, harganya lebih mahal. Ya, dengan demikian dia termasuk khairul khaban tadi. Umpamanya sebuah produk yang dijual dengan MLM, ada produk yang dijual dengan sistem distribusi biasa, harganya bisa mungkin 3 kali lebih mahal yang sistem MLM. Berarti jangankan 3 kali lebih mahal, 30% saja dari harga pasar untuk barang yang sama, dia maghbun, tertipu. Ya. Maka wallahu ta'ala alam, orang yang beli barang MLM tadi menurut dia karena pas segala macam, sesungguhnya dia membeli barang dengan cara yang mahal. Dia berhak untuk menunjukkan khiyarul ghaban. Tapi kalau dia redha, enggak ada masalah. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Yeni, kakak saya menitipkan uang kepada saya, lalu saya depositokan uang tersebut. Bagaimana hukum bunga deposito tersebut bagi saya, Ustaz? Baik. Kakak menitipkan uang kepada Anda. Ya. Perbuatan kakak halal. Karena menitipkan uang kepada Anda, mempercayakannya. Dan pun perbuatan Anda menerima titipan kakak halal. Tapi kemudian Anda masukkan ke deposito. Di sini perbuatan Anda haram. Ya. Anda berdosa. Daripada Anda masukkan ke deposito, lebih baik Anda tawarkan ke Anda. Aj'alhu qardan. Saya robah akadnya jadi pinjam. Saya enggak mau terima titipan, tapi saya pinjam, Kak. Dengan demikian, uangnya bisa Anda putar. Dan risikonya Anda jamin. Daripada Anda masukkan ke deposito, Anda berdosa, kakak tidak berdosa. Bunganya ya bagi Anda haram, bagi kakak haram. Apa ya, untungnya Anda lagi? Tidak ada kan ya? Dosa dapat dua kali, kemudian bunganya ini diberikan kepada fakir miskin. Baik, jazakumullah khairah. Dan mungkin solusinya berarti harus dicabut satu deposito. Iya, baik rekening depositonya si dia dan deposito rekening kakaknya cabut. Demikian yang bertanya, jazakillah khair wa barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, suami saya memberikan modal dengan akad hasil terserah dikasih berapa, dan bila ada kerugian modal ditanggung oleh suami, bagaimana hukum syar'i, Ustaz? Boleh. Ini namanya dia memberikan hibah. Ya, kerugian dia menanggung. Ini modal, kerugian saya yang tanggung. Itu sudah betul. Keuntungan pada dasarnya berdasarkan kesepakatan. Tapi suami mengatakan, udah berapa aja kamu ngasih. Ya, juga boleh. Walaupun tidak jelas dalam masalah keuntungan tadi, bisa dikembalikan kepada biasanya berapa. Dengan modal sekian, biasanya berapa bagi hasilnya, 50-50 kah, atau 60-40 kah, dan seterusnya. Ya. Jadi ada pernyataan bahwa untung bersama, dan kerugian sesuai dengan modal tidak sesuai. Kerugian sesuai dengan porsi modal, iya. Yang modal kan dari suami 100%. Istri kan modal dia jasa mengelola. Esa. Baik, dan ketika ada pernyataan kerugian ditanggung pemodal juga diperbolehkan. Memang wajib ditanggung dia. Kerugian daripada pengelola hanyalah jasa. Untuk jasanya, kalau rugi umpamanya suami menyerahkan uang 100 juta kepada istri. Putar dalam bentuk usaha, jual beli, gamis atau segala macam, baik tunai maupun tidak tunai. Di akhir tahun, tinggal lagi qadar Allah, istri sudah berusaha maksimal. Tapi ternyata ada yang bayar-bayar, kemudian menghilang, pindah rumah, segala macam. Qadar Allah, tinggal lagi 90 juta. Rugi kan 10 juta? Ini berkurang uang suami, istri tidak dapat apa-apa. Selama setahun mengelola uang tadi, dia juga tidak mendapat gaji. Ya, karena dalam bagi hasil tadi, gajinya adalah diambilkan dari sisa hasil keuntungan setelah dipotong modal. Sekarang modalnya belum keluar. Berarti yang keruginya rugi pekerjaan setahun mengelola tidak dapat upah. Kalau saya duduk di toko orang sudah dapat gaji kan ya, laku enggak laku barang orang dapat gaji. Ini tidak dapat. Maka dia tidak menambah lagi kerugian dengan membayarkan 10 jutanya. Yang tidak boleh kalau si pengelola yang mengatakan, ya, kalau Anda punya uang, wahai suamiku, serahkan kepada saya biar saya kelola. Nanti rugi gimana? Saya yang tanggung, kata istrinya. Ini yang riba. Sedangkan keuntungan mereka bagi, ya, udah berapa aja keuntungan terserah kamu. Tapi kerugian kamu yang tanggung ya, ya, kata istrinya. Ini terjadi riba. Baik, jazakumullah khairah, demikian dan faedah tambahan sampaikan oleh Ustaz. Jazakumullah khairah atas pertanyaan pendengar kita. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan dari Bapak Didin di Banjarsari, Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah halal hadiah yang diterima guru atau wali kelas dari siswanya yang biasanya diberikan saat kenaikan kelas, Ustaz? Dan tambahan yang lain, walaupun tidak diminta, jazakallahu khair. Ya. Guru di sebuah lembaga pendidikan, baik di sekolah menengah, sekolah dasar, dan seterusnya, pesantren, mereka sudah digaji atau tidak? Sudah digaji. Ya. Maka untuk jabatan ini mereka sudah dapat gaji. Ya. Dalam hadis Ibnu Sibiyah yang dia ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menarik zakat dari Bani Sulaim, terus terang Ibnu Sibiyah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza lakum wa hadza ma uhdiya ilayya. Wahai Rasulullah, ini tugas yang aku diperintahkan untuk menarik zakat dari Bani Sulaim. Ini dia zakatnya. Adapun yang ini ya Rasulullah, yang ini adalah hadiah yang mereka berikan kepadaku dengan ikhlas tentunya. Ya, lalu Rasulullah SAW marah. Kaidahnya seperti ini, kata Rasulullah SAW. Ma balu qaumin istamalnahu ala amalin faja' ilaina wa qala hadza lakum wa hadza ma uhdiya ilai. Afala qa'da fi baiti abihi wa ummi falyanzur ayuhda aw la. Rasulullah SAW, sungguh celaka suatu kaum. Mereka kami tugaskan dengan sebuah tugas. Dan untuk itu sudah kami gaji mereka. Lalu mereka datang membawa tugas dan mengatakan, ini untukmu dan ini adalah hadiah untukku dari orang-orang tersebut. Senang dengan sahabat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, coba dia duduk di bawah di rumah bapak ibunya. Apakah ada yang datang ngasih hadiah? Tidak. Kalau guru ini tidak ngajar anak-anak tersebut, anak pesantren tersebut, atau anak SD atau anak SMP tersebut, nah, apakah orang tua wali murid atau anak-anak ini akan datang ke rumah dia ngasih hadiah? Tidak. Tidak. Berarti hadiah ini adalah imbalan jabatan guru. Dan untuk jabatan guru dia sudah mendapatkan gaji tetap. Kalau dia ingin terima hadiah, katakan kepada pihak sekolah, bulan ini saya tidak terima gaji aja, saya terima hadiah saja dari anak-anak. Dengan demikian, hadiah ini adalah milik orang yang menggajinya, yaitu pihak yayasan. Kalau yayasan mengizinkan, boleh. Tetapi biasanya kalau yayasan membuat kebijakan demikian, sekolahnya menjadi hancur. Kenapa? Karena orang tua wali murid berlama-lama memberikan hadiah sebesar-besarnya kepada guru tadi, dan guru tadi terpaksa memberikan tidak adil kepada murid-muridnya. Ya pasti. Sahih. Baik. Tambahan saja, walaupun pemberian hadiah secara murni inisiatif dari orang tua, Ustaz. Sama saja. Wah, sama, tidak ada beda. Murni inisiatif, tidak inisiatif, kalau tidak diminta ya, akhi. Nah. Saya alhamdulillah, saya dosen pasca sarjana ekonomi Islam di salah satu perguruan tinggi di Bogor. Dalam bimbingan mahasiswa S2, ya. Mahasiswa saya mungkin tahu insyaallah taala. Ada salah seorang mahasiswa, ada beberapa kasus datang ketika bimbingan, ya, datang ke rumah. Dia mengatakan, Ustaz, saya dari kota A, dari Jawa Barat. Alhamdulillah saya sambil bawa oleh-oleh, ini oleh-oleh Ustaz, mohon diterima. Saya katakan, Anda mau bimbingan, bawa oleh-oleh. Ya, oleh-olehnya kalau saya terima, tapi nilai Anda saya rendahkan, kurangin. Marah dia, kenapa Ustaz, kata dia. Karena Anda mencoba menyogok dosen. Nah, kalau Anda ingin saya objektif mengasih nilai Anda, ambil bu lagi hadiahnya. Tentu lebih enak diambil hadiah daripada rugi dua kali. Rugi hadiah, kemudian nilai rugi. Ya, harusnya begitu sebagai seorang guru. Karena kita sudah diberikan gaji untuk bimbingan tadi. Ya. Oleh pihak yang pihak kampus, pihak sekolah. Dan senangnya seorang muslim seperti itu. Hadiah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan kepada Umar bin Abdul Aziz, kenapa kalian wahai Umar khalifah dan para bawahannya tidak menerima hadiah padahal Rasulullah menerima hadiah? Kan? Allah mengatakan demikian, Rasulullah kan juga jadi pemimpin, jadi kepala negara, terima hadiah. Dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz ketika dia khalifah, dahulu hadiah yang diberikan kepada Rasulullah adalah karena kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Sekarang kalian berikan hadiah kepada khalifah dan jajarannya bukan karena cinta kalian. Kalian ingin mendapatkan keuntungan di dunia. Proyek kah, segala macam kah? Oleh karena ini adalah namanya ukhulul haram, ini hukumnya ya akhi. Jangan bermudah-mudah dalam hal ini. Karena saya yang paling saya takutkan adalah bila para guru bermudah-mudah dalam hal ini, terdidik anak-anak menjadi orang yang suka memberi rishwah. Nanti ketika mereka menjadi orang besar, orang penting, terbiasa terima rishwah. Dia ingat dulu guru agamanya, dulu jadi pesantren, guru bagian akhlaknya, bagian budi pekerti, bagian moral, subhanallah, sangat suka diberi terima hadiah. Masa sekarang saya jadi pejabat enggak terima hadiah? Ingat, kesalahan mereka adalah kesalahan para guru. Di sini dimulai kerusakan dalam sebuah negara. Di mana para gurunya tidak mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala dan terlalu gampang menganggap sini suatu hal yang biasa. Wallah ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika para guru dalam hal ini sangat disiplin dengan muridnya dalam hal sekecil rishwah ini, walaupun bentuknya kecil, bentuknya pena atau buku atau tas kecil nilainya mungkin, tapi ini adalah pendidikan seorang guru terhadap muridnya yang langsung. Anda, wahai guru, nasihat kepada para seluruh guru, bila ini yang Anda lakukan, Anda penyebab terjadinya korupsi, kolusi di negara ini. Bila Anda adalah orang yang mendidik anak dengan akhlak dan dengan kenyataan, maka Anda penyebab mereka adalah orang-orang nanti besar menjadi orang-orang yang bersih dalam jabatannya. Ingat, dia dulu gurunya tidak mau terima hadiah. Tidak bakal dia sekarang akan mau terima hadiah. Dan bahkan gurunya marah ketika ada muridnya yang memberikan hadiah, walaupun atas inisiatif sendiri. Maka ketika anak ini menjadi besar, menjadi pemimpin, tidak bakal dia akan berani terima hadiah dari siapapun juga. Karena dia ingat dulu memiliki seorang guru yang ditiru dan digugunya adalah seorang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Baik, barakallah. Satu lagi, dan bolehkah sebuah lembaga atau yayasan memberikan sebuah pengumuman di mading atau di dinding pelarangan pemberian hadiah, karena banyak yang tidak mengetahui permasalahan ini, atau bagaimana? Wajib bagi yayasan setiap pertemuan dengan orang tua murid, wahai orang tua murid, Anda inginkan para guru dan kami mendidik anak Anda dengan jujur dan baik, terus semuanya akan mengatakan iya. Jangan satu pun di antara kalian memberikan hadiah langsung kepada guru. Kalau kalian ingin memberikan hadiah, sampaikan ke yayasan, nanti yayasan yang memberikan bentuk umpamanya rewards atau namanya bonus kepada dan dibaginya kepada seluruh guru tanpa tahu ini dari orang tua yang mana. Masyaallah. Enggak mungkin seorang guru yang terima tas, gadget, laptop, handphone, segala macam dari seorang orang tua murid akan bisa objektif memberikan nilai kepada anak tersebut. Ya, sama nilai anak yang ini dengan anak yang lain. Pasti dia tinggikan yang saat ini sehingga juara satu, ini juara dua. Masalahnya apa? Ini sering ngasih hadiah orang tuanya, ini tidak. Zalim. Andai pun dia mengatakan, saya insya Allah enggak begitu Pak Ustaz. Walaupun tidak begitu, Rasulullah sudah mengharamkan. Itu adalah hikmah. Ya. Baik. Jazakumullah khairan, barakallahu fik. Demikian beberapa pertanyaan yang sama dan faedah tambahan dari Ustaz. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan secara khusus bagi para pendidik. Barakallahu fikum. Kami memberikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, halo. Silahkan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Di Manado, Ustaz. Silahkan, Bapak. Manado, silahkan. Ini, Ustaz, kamu ini masalah ada penjual itu dinarikan sumber ini. Banyak saya mendapatkan pembeli, tapi harganya saya naikkan sebegitu, bagaimana hukumnya? Si penjual mengatakan apa kepada Bapak? Jualkan harga sekian atau bagaimana? Ini yang penjual ini dia harga barangnya seharga 1 juta, terus saya cari pembelinya. Enggak, si penjual mengatakan kepada Bapak, dari saya 1 juta terserah kamu jual berapa, begitu atau tidak? Begitu, Ustaz. Begitu, betul. Kalau terus kan mau pas saya mendapatkan pembeli, saya melebihkan dari harga dari yang ditentukan itu, bagaimana hukumnya Pak yang lebihnya itu? Ya Allah berfirman saja. Baik, itu saja Pak pertanyaannya. Ya, Pak, cuma itu. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perantara tadi yang si pemilik barang mengatakan jual dari saya tanah ini per meter 100 ribu atau 1 juta. Ternyata alhamdulillah dia mendapatkan orang yang beli di atas itu. Ya. Kalau akadnya dengan si pemilik barang seperti tadi dari saya 1 juta, terserah kamu jual, ternyata dia bisa menjual 1 juta 100. Maka untuk dia adalah 100 ribu per meter. Kalau dia 10 ribu kali 10 ribu meter. Tapi kalau si penjual mengatakan, si pemilik barang mengatakan kepada perantara tadi, jual 1 juta per meter untuk kamu 10%. Atau umpamanya 5%. Berarti 50 ribu per meter. Hah? Kemudian terjual oleh dia dengan harga 1 juta 200. Hah? Berapa untuk si perantara tadi? 250? Nah. Tidak. Untuk dia hanya 50. Yang untuk si penjual pemilik tanah tadi adalah sisanya, yaitu 1.150.000. Karena dia sudah mengatakan jual lemus 1 juta untuk 50. Berapapun kelebihannya itu pemilik hak pemilik tanah, bukan hak si perantara. Kalau si perantara memungkinkan bisa menjual di atas 1 juta tadi lebih, maka bilang kepada si pemilik tanah tadi, pemilik barang, enggak, saya enggak mau seperti itu. Saya maunya dari kamu berapa? Ya, kamu katakan 1 juta untuk saya 5%, 50. Berarti kan bagi Anda yang penting 150. Ya, begitu kata dia. Kita rubah akadnya. Kalau akadnya seperti tadi, tidak boleh dia menjual lebih kecuali kelebihannya milik si pemilik tanah. Dia mengatakan kita jual akad, kita berubah akadnya. Yang penting untuk Anda 150.000, 950, terserah saya jual berapa. Setuju? Kalau dia mengatakan setuju, boleh Anda jual 1.100.000, sehingga untuk Anda adalah 150.000. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Demikian Bapak yang bertanya di Manado, semoga ini menjadi penjelasan sangat bermanfaat. Ya, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Bandung, Ustaz. Silakan, Bapak. Silakan, Pak. Begini Ustaz, mau menanya. Apa hukumnya pergi haji dengan visa tijarah? Karena ada travel yang menawarkan berangkat haji dengan visa tijarah tersebut. Visa apa namanya? Penjelasannya Ustaz. Tijarah. Tijarah Pak? Visa tijarah? Iya, tijarah. Visa bisnis maksudnya Bapak? Iya. Itu saja Pak? Iya itu saja. Terima kasih Ustaz. Wa iya. Jazakallah khairan. Wa iyakum Pak. Jazakallah khair. Allah ibarakatuh. Ya. Ini semuanya kenapa banyak sekarang cara berangkat ibadah haji tidak resmi seperti biasa, ya, karena penjualannya adalah riba. Riba di dana talangan haji di mana kuota untuk puluhan tahun ke depan sudah penuh, ya, macet hajian. Sebagaimana macetnya jalanan karena riba. Orang beli motor, beli mobil, semuanya pakai riba. Kalau tanpa riba, insya Allah tidak ada kemacetan, baik di jalanan maupun antrian haji tadi, ya. Wallah ta'ala alam, saya tidak tahu tentang visa tijarah atau visa bisnis tadi, ya, apakah dilegalkan oleh pemerintah Indonesia berangkat haji untuk itu atau tidak. Kalau mereka menganggap legal, hukum asalnya adalah boleh. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian Bapak yang bertanya, semoga ini bisa bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Abdillah di Banjarnegara. Silakan Ummu Abdillah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya baru mau merintis usaha di bidang konveksi. Jadi kan kalau konveksi itu kan bisa dibilang tidak ada ruginya gitu. Ruginya kecil gitu. Nah, terus ini ada teman saya yang mau ikut berinvestasi. Cuma investasinya itu dia memberikan uang misalnya 10 juta gitu untuk di bidang investasi, tapi nanti kita bagi hasil. Cuma kalau sewaktu-waktu dia butuh duitnya kembali, dia minta kembali gitu. Apa itu termasuk riba atau investasi seperti itu? Investasinya bagaimana? Ini 10 juta, kemudian? Kalau misalnya, kita kan kalau konversi itu dibilang untung, ya dibilang untung gitu. Tapi kan kalau misalnya ruginya kan jarang. Kata siapa jarang ruginya, Ibu? Terbakar konversinya masih untung. Gimana, Ustaz? Tidak ada satupun usaha melainkan ada risikonya. Ya, jadi karena tempat saya itu cuma... Gitu. Kalau dia menyerahkan 110 juta, kemudian nanti dia minta pertambahan, gitu kan ya? Iya, jadi dia... Kalau rugi, dia tanggung apa tidak? Iya, saya bilang kalau rugi, tapi dia tanggung bersama, gitu. Dia bilang, iya, nggak apa-apa. Cuma nanti kalau sewaktu-waktu dia butuh duitnya kembali, dia minta kembali, gitu. Dengan nilai 10 juta atau dengan nilai real waktu itu? Begini ya, Ibu, jadi sebentar. Misalnya... Sebentar, dia ingin dia menyerahkan tambahan modal 10 juta. Sekarang aset Ibu semuanya berapa? Halo? Aset konveksi Ibu sekarang semuanya berapa nilainya? Kira-kira sekitar 50-an gitulah. 50 berarti dia tambah dengan 10 berarti 5 banding 1. Iya. Iya kan? Nanti setelah di akhir tahun ini kemarin 60, putar terus, terima jahitan, jual, terima jahitan, jual, tambah lagi asetnya segala macam. Naik aset menjadi umpamanya 120 juta. Berarti uang dia 10 menjadi 20 juta, uang 50.000 menjadi 100 juta. Iya atau tidak? Iya. Ya. Kalaulah qadar Allah kemudian terjadi risiko musibah. Orang enggak ada pesan, kemudian lagi ya, atau terjadi kebakaran dan habis mesin semuanya, toko habis juga, tempat konveksi juga habis terbakar, ya. Tinggal lagi realnya pokoknya tanah yang tempat konveksi tadi ternilai umpamanya 30 juta harga tanah, ya. Maka ya. Ibu tadi adalah 5 banding 1. Ya. Uang dia yang diserahkannya 10 juta mungkin turun menjadi berapa? Hitunglah semuanya. Jelas, Ibu? Oh, iya. Menjadi 5 juta uang dia. Yang dia serah. Kalau dia siap demikian, tidak ada masalah. Tetapi real hitungannya. Oh, bukan betul. Dia minta dengan nominal, kapan saya minta kembali, uang saya kembali ya, 10 juta, tidak bisa. Ya, andai umpamanya dia minta ketika usaha, tadi menjadi 120 juta, Ibu kasih uang dia adalah menjadi 20 juta. Andai ketika dia tarik uangnya, sedang terjadi musibah tadi, terjadi, tinggal lagi modal dari 30, uangnya menjadi 5 juta. Ustaz, kalau gini, kalau misalnya gini, kita punya proyek nih. Kalau yang halal seperti itu, Ibu? Hmm. Ibu ingin seperti apa, umpamanya? Kalau misalnya kita punya proyek, misalnya proyek itu 20 juta lah, misalnya dia kasih 10 juta gitu, jadi kan kita sama-sama nih 10 juta dalam proyek itu. Terus nanti selesai proyek, misalnya selesai penjahitan proyek tersebut, terus kita untungnya bagi bersama, terus duitnya diambil kembali, itu banget. Kurang jelas. Keuntungannya dibagi bersama, terus ditambah modal ditarik lagi. Sir. Boleh. Berarti kerjasamanya hanya per proyek itu kan ya? Iya. Kalau proyek itu gagal, dia nunggu kegagalan. Iya. Boleh? Oh iya, makasih. Artinya si pemberi proyek umpamanya menghilang. Nah, terjadi kerugian kan dengan demikian dia belum bayar. Baru bayar DP saja. Rugi apa tidak? Iya, rugi. Kalau rugi berarti dia siap menanggung kerugian sebesar porsi modalnya. Iya, makasih Ustaz. Baik. Jazakallah khairan, barakallah fiik. Ustaz, kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki usaha agen ekspedisi kemitraan. Dan alhamdulillah banyak sekali karyawan saat ini. Tetapi ketika ada kiriman dari customer yang barang tersebut bernilai tinggi, di syarat standar pengiriman tertulis barang yang nilainya lebih dari 10 kali ongkos kirim wajib diasuransikan. Bagaimana sikap kami jika barang tersebut saat diproses kirim kemudian hilang, kami tidak menawarkan asuransi ke customer, maka kami akan menanggung kerugiannya karena tidak sesuai dengan SOP. Dan nilainya bisa jutaan, Ustaz. Mohon nasihatnya. Wallahu ta'ala alam. Kerugian ditanggung oleh si jasa pengiriman adalah bila ada unsur kelalaian. Atau unsur risiko yang dia tidak diatasi, padahal dari awal jelaskan umpamanya, dia pengiriman melalui jalur darat ke Sumatera. Dan dikatakan bahwa, diperkirakan bahwa pada tanggal-tanggal sekian, umpamanya ombak besar di mana qadarullah di Selat Sunda, tetap dia lakukan dan dia sampaikan ya kepada si konsumen, saya enggak berani, kata konsumen, udah saya aja yang berani tadi, kalau gitu kamu nanggung risiko. Ternyata sampai di sana qadarullah masyafaal, barang hancur beradu dengan mobil dengan mobil lain ke ombak ya, maka dia tidak wajib menggantikan, sudah dia sampaikan. Tapi kalau umpamanya dia tidak menyampaikan itu dan tetap melakukan perjalanan, ya berarti atas kelalaian dia mengganti walaupun harganya berapapun juga, sebesar nilai barangnya. Artinya bagaimana? Tanpa dengan asuransi kan bisa. Tapi jelaskan benar-benar dari awal ya, Ustaz. Iya. Biar tidak sakat ya. Kecuali kalau pihak pemerintahan mewajibkan asuransi. Saya tidak tahu seperti saya, sepertinya tidak. Baik. Jazakallah khair, barakallah fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan pembahasan tadi, jaat itu rambut keriting yang Ustaz sampaikan memiliki indikasi atau memiliki dalil bahwa dia memiliki tenaga dan kekuatan. Apakah ini secara umum atau memang secara khusus ditetapkan secara syariat, Ustaz? Allah, ini bukan ketetapan syariat. Ini namakan istiqra, kalau dalam metodologi penelitiannya. Para ulama melihat orang-orang yang rambutnya keriting bekerjanya lebih kuat daripada rambutnya lurus. Ya, itu secara umumnya. Tapi mungkin juga ada beberapa orang yang rambut lurusnya lebih semangat bekerja, lebih kuat daripada orang rambut keriting. Ya. Wallah, ini bukan dalil syar'i. Jangan katakan nanti Ustaz Elwandi mengatakan dalil syar'inya orang keriting lebih bagus jadi karyawan, jadi manajemen segala macam karena lebih ulet dan lebih tabah. Itu penelitian orang para masa dahulu. Baik. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Demikian akhi, barakallahu fiik. Kami akan kembali masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullah, dari Ibu Ihda di Depok. Saya memiliki organ tubuh yang saya mau jual. Apakah boleh Ustaz untuk bayar organ hutang? Tubuh? Memiliki ya, masya Allah. Tapi mungkin kami ralat pertanyaannya karena ada dua. Saya memiliki organ, maksudnya ini alat musik Ustaz. Wallahualam. Organ saya alat musik, tapi kalau organ tubuh kebuah alat musik. Tapi bolehkah saya jual untuk membayar hutang Ustaz? Kalau sekiranya ini organ alat musik. Kalau alat musik untuk membayar hutang, ya kalau anda jual kepada muslim tidak boleh. Kalau anda jual kepada orang kafir silakan, tapi uangnya tidak halal bagi anda. Tapi kemudian untuk membayar hutang, kalau anda terlilit hutang boleh. Insyaallah ta'ala. Baik, Ustaz, jazakumullah khairah dan mungkin cukup saja. Insyaallah. Sebagai ikhtitam silakan Ustaz. Ya. Semoga kita kaum muslimin dan kaum muslimat dalam bermuamalat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan kepada calon pembeli atau penjual apa kekurangan daripada barang tersebut ya, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dengan berkah. Orang terkadang berpikir kalau saya sampaikan kepada dia harga sesungguhnya, saya dapat untung dikit. Ya, bukan berarti untung dikit Anda tidak menjadi sukses dalam hidup. Terkadang dengan untung dikit itu awal dari kunci kesuksesan Anda untuk ke depan selanjutnya. Dikit, tapi kalau satu orang belajar, tapi kalau semua orang tahu bahwa Anda adalah orang yang jujur dalam berdagang tadi, ya akan muncul 1000 orang belanja dikit keuntungan Anda, tapi akan mendapatkan keuntungan lebih besar daripada orang yang menaikkan harganya. Orang setelah itu tidak mau lagi banyak kepada dia. Ya, maka ikuti syariat Allah. Dengan demikian anda akan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Allah wali taufik. Jazakumullah khairah. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Wandi Tarmizi, fidhahullahu ta'ala, yang telah memberikan ikhtitam dari kajian kita di kesempatan pagi ini dan keluar waktu beliau dalam pembahasan Zadul Mustaqni dan Iktisar Al-Mukni, pembahasan Muhammad dari Bab Khiyar. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali di kesempatan pekan yang akan datang. Kami mohon maaf, ada beberapa pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan?